Rumahmu di dunia itu cuma rumah dinas. Boleh kamu tempati selama kamu masih punya jabatan sebagai khalifah fil ardi, tegese isih urip. Begitu jabatanmu pensiun, mati, hari itu juga harus ditinggalkan tanpa toleransi. Kecuali lek matine bengi entuk nginep. Ning yo ora suwe-suwe, suwengi tok nginepe. Paginya diterbangkan dengan satu-satunya penerbangan yang tepat waktu, bebas hambatan, tidak mengalami delay dan penundaan, namanya Keranda Airlines. Pendoso ha, pindah ke rumah setelah mati wis digaweke tangga-tanggamu san. Rumah setelah kiamat, ini rumah yang akan kita tinggali selamanya. Pun gadah kaplingan napa dereng? Luase piro? Lah nek sampean kaplingan mawon dereng gadah ya aja arep-arep ana bangunan omahe nang kono. 2000 mau. Bambung. Kleleran kowe nang kono. Nyun ngapunten, nyun ngapunten. Halo. Kebanyakan kita tertipu. Kita lebih sibuk dan konsentrasi membangun rumah di dunia. Rumah setelah lahir yang pasti akan kita tinggalkan, tapi kita terlena. Kita lupa untuk membangun rumah setelah kiamat yang akan kita tinggali selamanya. Nek bangun rumah nyang dunyo yang nganti entek atusan yuto, ratusan juta itu biaya, padahal pasti akan ditinggalkan. Ya ora digowo kok. Mau mikir. Ya sing nang panggung bareng iki ya melu mikir iki. Anggitmu ora mikir ngono. Padahal kuwi mesti ditinggalke. Lho oleh ngetokke duit kok ratusan juta ora eman. Lho sing pasti akan ditinggali selamanya. Jumatan mleboni kotak amal pinten Pak Lurah? Ayo berpikir waras. Arep ditinggalke sak sugih-sugih wong mati donyane ora gawa. Bakul helm niku heleme akeh mati ora ana sing heleman. Jabatan ya ora digawa. Lurahmu yang gitu sih nikmati terus nama esani ono tulisane kepala desa 3 periode ora payu nui. Malaikat mungkar nakir ora kenal lurah, camat ora kenal. Ya langsung jeneng. Anggitmu malaikat arep nekeki Pak Camat ngono. Nun sewu Pak Camat nggih kula badhe tanglet. Ora. Ya langsung bras bras bras bras ngono kok. Ngapunten Pak Camat, iki nglipur sing kere-kere ngono. Mila sedaya dipasrahke. Wong arep ditinggalke kok. Wong Jawa niku duwe filosofi. Wong yen arep lunga haji, arep tindak haji niku nek wong Jawa kudu setor 5 perkara, 6 apa 5 ya. Ngitung sik. Mikir anggitmu. 6. Anggitmu ceramah syukur jeplak ngono kok. Mikire sing angel, mulane larang ya pantes. Dadi embo. Lah nek selawatan ngene iki ya nyang dindi lagune wis kuwi semakin dikenal semakin disenengi, ora patek mikir. Lah nek ceramah iki materi wis rampung disampaikan di bolan-baleni neh niku ya ora menarik, kudu inovatif, kudu terus ana kreasi. Angel anggitmu. Wong kuwi trimo kari ngepleki reban nang ngene ambek selawatan ya wis kuwi ae ora mikir kowe. Lah nek ngene iki ngomong umpama cara wis tau diterangke, wis tau. Angel ngono ora mbok regani ya. Wong lunga haji niku setor 6 perkara, setor bondo, setor raga, setor nyawa, setor dosa, setor donga, setor rasa. Lho ngene iki ora gampang nggih kata-kata akhire oo kabeh ngene iki. Ora gampang lurahmu ora ngira iso. Angel Pak Lurah ngene iki. Berarti setor bondo, setor rogo, setor nyawa, setor dosa, setor donga, setor rasa. Setor bondo jelas bayar no kono. Anggite pesawate mbahmu no. Yo no hotel, yo no fasilitas macam-macam. Yo rameng kuwi tok sing disetorke ora mung sing go biaya tok kuwi. Bondone sing nyang donya iki lho. Wis disetorke kabeh, dipasrahke keluargane, dipasrahke anak putune. Wis yo iki tak pasrahke, lamun aku ora iso bali. Halo. Kok pada tolah-toleh merhatiin nepes sih? Masa enggak ngerti kalau aku tuh orangnya paling enggak suka di, jika dicuekin. Dilanjut apa enggak? Niku jenenge setor bondo. Pak Lurah misalnya badhe tindak haji, biaya disetorke. Terus bondone Pak Lurah sing ten mriki, wis disetorke kabeh nyang putra-putrane, nyang keluargane. Kadang wis wasiat barang. Lho, wong lunga haji niku simbol perjalanan menuju mati. Mula yen wis ning kono, seluruh atribut dilepas, teteli kabeh, pangkat apa wae, jabatan apa wae lepas, diubel-ubel kain putih. Gak peduli sapa wae. Padha kabeh. Ngoten lho. Terus nomor loro setor raga. Wah, di sana tenaga itu diforsir habis-habisan. Mulane wong kondur haji rata-rata mundak kuru. Karena di sana itu setor raga tenaga tuh habis-habisan dalane rata-rata munggah mudun gak ten pundi-pundi melampah apalagi proses mulai wukuf di Arafah sampai balang jumroh sampai tahalul niku Masya Allah niku betul-betul diforsir nane kata-katai wangsul mbah watuk mbah nopo ngoten niku setor rogo setor nyawa ya siap sak wayah-wayah dipundhut Gusti Allah ten mriko siap wis setor nyawa kok setor nyawa ha terus setor dosa kabeh dosa disetorke mroko mriko jikna min biladin ba'idatin bidzunubin katsiratin Cinaka ya Rob, saya datang kepadamu ya Allah. Min biladin ba'idatin, dari negeri yang jauh, Indonesia. Bidunubin kafirotin, dengan membawa dosa yang banyak. Saat ini kula setor ke kabeh dan penjenengan nyuwun pangapura penjenengan ke Gusti. Kula sering ngerasani tonggo. Tahlilan nih kadang ya ambek ngerasani ya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bisi kancane bojone Mbak Ti jare katut wedoan ya to. La ilaha illallah. Wedoane yo main ndi? La ilaha illallah. Mangkane pirang-pirang dina karo tau ketok. La ilaha illallah. Biasane anggar jam 4 sore mesti liwat ngarepe omahku niku. La ilaha illallah. Padahal Mbak Ti lo menengi kaya ngono wong. La ilaha illallah. Ini jenenge tahlil ganda campuran. Tahlilan campur rasan-rasan. Ya pancen tahlil iki ana sing tenanan ana sing mbek rasan-rasan. Tunggale maca Quran iki ana sing ngangen-angen sak maknane, ana sing ngangen-angen sak mangane. Ya sing ngono kuwi. Setor dosa. Terus setor donga. Ten mriku niku nggone donga. Kula pesen jenengan, muga-muga saged nindakan ibadah haji. Lamun tindak kok ana tangga sing titip donga ning urusane mek donya tok aja digawa. Disindir karo Gusti Allah, "Wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq." Dadi lek titip donga kok mek urusan donya aja digawa. Sin aku nyang Gusti Allah. Wong titip donga kok dongakno ya muga-muga daganganku laris. nakono dongakno ya muga-muga anakku sing perawan kuwi nang payu. Dongakno ya muga-muga anakku ketrima dadi pegawai negeri, rasah digawa. Dongakno muga-muga aku kepilih dadi lurah meneh, rasah digawa. Ana camat mara untuk-untuk, dongakno ya muga-muga aku iso dadi sekda, rasah digawa. Apa maneh kaya ngene iki dongakno muga-muga iso rabi meneh. Rasah digawa, soalnya potongane ra ngira kuat iki. Lha wong siji dicelathu bojo wis megap-megap kok arep loro. Wong lanang ora tau menang karo wong wedok. Tau wong lanang menang karo wong wedok? Ora tau. Masyaallah. Wong wedoke mbakno kaya ngono dapurane. Ternyata dalam banyak hal jauh lebih hebat daripada wong lanang. Ngono lho, apa maneh urusan anak? Kuat wong wedok timbang wong lanang. Duwe anak cilik loro nang rewel. Wong wedok nggendong mulai cilik sampai tengah wengi, mulai isuk sampai tengah wengi. Anak rewel, wah sok kuat mulai isuk sampai tengah wengi. Ya ora sengkleh pundake. Nah anak rewel di ibu-ibu, cup-cup sayang, anak ibu sakit, cup-cup sayang. Ayo wong lanang, anak mur loro rewel, gendong 10 menit wis murang-muring, nangis terus tak banting sisan nggo. Diomongi kok. Mulane to, wong lanang hebat to kaya apa karo bojone? Kalah. Kula gadah kanca niku titele MA. Nang omah diseneni bojone kaya cah MI. Ana wakil rektor. Wis S3 wakil rektor. Ning kampuse terkenal killer. Nyengit kejem. Kapan mlebu kampus, mahasiswa tahan nafas kabeh. Wedi kabeh. Ngono ku pas riyoyo bodho, pembantune pulang kampung, kan rande pembantu, ana tamu, digaweke teh karo bojone, kok nyuguhke mlaku, kocek, digetak. Mulane to sing ati-ati. Lho, wakil rektor iki kaya gak tamat SD. Coplong-aplong kiai ketok pinter ceramah ngetokke dalil nek nonjoba nomah digetak bojone iso ilang kiaine karek gobloke ya wis ra iso dalil babar pisan mulane ya Allah. Organisasi lho, organisasi apa wae? Dicekel wong lanang ambek dicekel wong wedok, luwih urip endi? Wong wedok, cekel wong lanang mati, cekel wong wedok urip. Kandhane kok. Dadi wong wedok wis terbukti iso nguripke barang sing mati. Neng gua ya nek ngomong, kene tak cekele engko lak urip ngono. Makane ngapunten ya. Lek meng titip donga kok urusan donya, ora usah digawa. Isin yang Gusti Allah. Isin. Donga mok trimo, ya Allah nyuwun sugih, ya Allah nyuwun rezeki lancar. Isin. Lah sing bener, wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Lah mu nyaut Allah kok kaya wong sambat kok kaya utang ngoten. Ya Allah, kok ora lunas-lunas. Ora semangat kok. Setor donga. Temriko niku nggon mustajabah. Terus sing nomor 6 setor rasa. Rasa egois. Setor ke mrono. Rasa rumangsa paling bener dhewe setorke merana rasa sombong rasa hasud setorke merana kabeh termasuk rasa nilat setorke panganan Arab beda karo panganan Indonesia wong bumbune beda selalu mengandung rempah-rempah. Mula nek nokono ki mangan aja lawuh hati tapi gawe yo lawuh utek. Jangan pakai perasaan tapi pakai pemikiran. Lene mbok rasake. panganan apa? Kaliren gue, gering mesti gue. Tapi kudu lawuh utek dipikir, lah wong aku ki ana garane wong kok. Lah aku ki butuh ngibadah kok. Lah nek aku ora mangan kok tenagaku ora kuat lak ora iso ngibadah aku. Wis karo ngempet ambekan. Ngono, mulane lawuh utek aja lawuh ati. Kuwi jenenge setor rasa. Ingat, makanya harus berhijrah. Orang haji itu meninggalkan tanah air menuju tanah suci. Itu satu filosofi. Meninggalkan sifat ke tanah airan menuju sifat-sifat kesucian. Paham? Wek ora usah geger, wek wis dikontrake udane iki. Tenang. Ngene supaya rampung ajine udan kok. Iki sik diempet iki wis kontrakan iki. Mau kula ten Rembang nggih ngoten. Mendung ra karo-karuan, jamaah bingung, tenang. Mungkin kula mantun ngaji udane mudun nek dereng rampung ngajine mboten mudun, wis kontrak karo malaikat kok. Yo begitu ngaji rampung yo beres. Gek suwe ora udan. Kowe ora usah bingung. Geger perkara kuwi. Kira kene iki ora. Nek jagake pawange wong kene ya ora mandi. Allahumma sholli ala Muhammad. Ngapunten, ngapunten. Kandi mau. Meninggalkan tanah air menuju tanah. Berarti maknane meninggalkan sifat ke tanah airan menuju sifat-sifat ke sucian. Lah nek wis wangsul meninggalkan tanah suci kembali ke tanah niki dibalekke donya dibalekke dirungokke to sayang. Kalau sudah meninggalkan tanah suci kembali ke tanah air dibalekke karo Gusti Allah sing disetor-setorke wau lho. Donya dibalekke, aja kuwatir, aja mamang. Donya sing kanggo bondo lunga haji ditempuhi karo Gusti Allah, dibalekke donyane dadi barokah. Raga dibalekke bareng duwi Indonesia sehat maneh, kuat maneh. Tenagane dibalekke, ragane dibalekke. Nyawa dibalekke, nyatane ora mati nokono. Hui. Hui. Donga dibalekke dengan ijabah karo Gusti Allah. Donga terus rasa dibalekke, balik mangan panganan Indonesia meneh. Ning nek dosa dibalekke aja gelem. Niki sing kudu ngati-ati. Soalnya kadang-kadang setibanya di tanah air latihan meneh, setor-setoran meneh. Di sana tanah suci, mulai ibadahnya semangat. Mergo tanah, jawab sayang, mergo nokono kuwi tanah suci, ibadahnya semangat. Arep jamaah sholat subuh ini cara kene jam loro wis mangkat. Waduh mlaku lo ditempuh. Mergono-kono tanah suci semangat arep budal Jumatan ini jam setengah songo wis mangkat tanah suci yuk krungu azan Allahu Akbar Allahu Akbar mlewayu kuatir gak uman gon kuatir ketinggalan tanah suci. Neng bareng wis mulih kembali ke tanah air. Ambo omai cidek karo masjid ono azan wegah arep mlaku. Soale kan tanah air kuwi bletokan. Tanah air kok arep mlaku ya kuwatir jembret. Kono kan tanah suci. Iso ae jere, ra iso ya ora dadi kiai sampean ki ya ngono. Sing marake laris ya ngene iki kok ya. Lho nggih to? Oke ning kono ki krungu adzan semangat bareng wis tekan ngomah. Assalamualaikum. malah kelon. Ya tanah air mau. Nyangkono semangat tok. Budal Jumatan setengah songo wis mangkat gek mrakune rikat nyok nyok nyok nyok nyok nyok nyok bareng tekan tanah air lho dadi lumpuh. Nyatane omah ming 20 meter arep nyang masjid ora kuat mlaku. Hoi. Nokono lendung Allahumma ya Allah, Rabbana, Rabbana, Rabbana. Tanah suci bareng tekan tanah air bisu. Qur'ane sira tau diwaca babar pisan. Embo. Nah, oleh. Cah cilik le ngelokke pamer, pamer. Ya tanah air. Ya Allah. Nah, bos, saat niki Milo, ayo kula panjenengan mundut hikmah dari peringatan malam hari ini. Bu, kula tak baleni riyen. Lek terkait Isra Mi'raj itu perjalanan. Perjalanan itu simbol dinamika. Jalan itu harus maju. Namanya orang jalan mesti maju. Kecuali wong tandur. Mulane kuwi gak diarani jalan, diarani tandur. Nek jalan mesti maju walaupun ke belakang. Tetep maju. Ana ing tamu misale, terus tamune dimanggake, monggo pinarak riyen. Kula tilar ten wingking nggih sekedap. Niku lek ten wingking jenengan mlakune maju apa mundur? Ya tetep maju walaupun ten wingking. Maaf, saya mau ke belakang dulu. Tetep ngene mlakune. Ora kok, maaf saya mau ke belakang dulu ngene. Namanya jalan, maka hidup itu harus selalu lebih maju, berpikir ke depan, jangan hanya menengok ke belakang, artinya menatap masa depan, jangan hanya mengenang masa lalu. Maka dalam bahasa sejarah, terutama untuk adik-adik ini, ada tiga unsur, ada masa lalu, ada masa kini, ada masa depan. Dulu, sekarang, dan nanti. Telah, sedang, dan akan. First time, present time, and next time. Makasih. Yang masing-masing mewakili zamannya. Masa lalu diwakili oleh generasi tua. Masa kini diwakili oleh generasi dewasa. Masa depan diwakili oleh generasi muda. Maka dalam bahasa sejarah, siapakah orang tua? Orang tua adalah manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah banyak lupa tentang idealismenya di masa depan. Dia nggak punya harapan lagi tentang masa depan. Orang tua, manusia masa lalu yang masih tersisa di masa kini, yang sudah tidak banyak berharap tentang masa depan. Nah, yang di panggung ini. Siapakah orang dewasa? Orang dewasa itu manusia masa kini yang sudah lupa dengan idealismenya di masa lalu, tapi dia juga sudah mulai tumpul kalau diajak bicara soal masa depan. Dan kalian generasi muda, anak muda adalah manusia masa depan yang sudah hidup di masa kini tapi belum banyak pengalaman dan beban di masa lalu. Angel ngene iki Pak Lurah. Masing-masing punya karakter, ada ciri khas sendiri-sendiri. Orang tua suka bernostalgia. Orang dewasa sibuk dengan realita. Anak muda akrab dengan idealita. Makanya kakek nenek kalau didatangi cucu suka bercerita. Bapak ibu kalau anaknya mengadu alasannya sibuk kerja. Anak-anak paling suka kalau ditanya cita-citanya mau jadi apa. Tokoh tua sibuk menulis biografi. Tokoh dewasa sibuk dengan prestasi, rebutan kursi, rebutan posisi, koalisi, korupsi, kolusi, dagang sapi. Sementara anak-anak muda hanya bisa orasi, mimpin demonstrasi, dan ahli caci maki. Ngapunten, ngapunten. Makanya orang sepuh dulu itu punya filosofi tinggi, filsafat yang luar biasa hebat. Suka memagari kampungnya dengan pohon bambu. Makanya biyen ana tanah papringan, batas kampung, batas desa ku ditanami pohon bambu. Itu sebagai simbol dan pelajaran. Di dalam rumpun bambu tersimpan tiga kekuatan sejarah yang berjamaah. Ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Tak baleni, ada bambu tua, ada bambu dewasa, ada bambu muda. Bambu tua namanya bongkotan, bambu dewasa namanya pring, bambu muda namanya bung. Maka dalam bahasa pergerakan dan perjuangan dulu, itu yang dibicarakan soal masa depan bangsa. Yang diseru bukan yang tua, yang diajak bukan yang dewasa, tapi yang muda. Sehingga semboyannya, mari bung, rebut kembali. Ora mari pring, rebut kembali. Ora mari bongkotan. Mari bung, rebut. Maka Indonesia ini kaya dengan bung-bung bangsa. Ada Bung Karno, ada Bung Hatta, ada Bung Sahrir, ada Bung Tomo, ada Bung Anwar Zahid. Jadi Bung Lurah ora ono. Nah, maka kalau bicara soal masa depan itu bukan untuk saya, bukan untuk orang tua saya, tapi untuk anak-anak saya. Sehingga adik-adik remaja, jadilah kalian bung. Harus mempunyai filosofi bung. Pertama, bung itu cirinya tegak dan runcing, jejeg tur lancip. Ono bung kok ora jejeg ora lancip, itu bukan bung harapan tapi bung ancaman. Mesti ngerusak barongan. Kuwi ora pantes urip, pantese dikelonggo jangan. Nah, lek wis dipangan dadi nang jero dinam mulane metu rai gedhek. Dinamok nang jero. Bungi jejeg tur lancip, tegak dan runcing. Maka pemuda itu harus idealis tapi kritis. Jangan mudah goyah, jangan mudah plin-plan. Punya idealis tapi juga harus kritis. Ojo oon. Yang kedua, bung itu selalu ingin melampaui siapa saja. Jangankan bongkotan-bongkotan yang sudah tumpul, pring yang menjulang tinggi harus bisa dilampaui. Ini cita-cita bung. Lebung kok gak ingin melampaui, itu bung kunting. Saya harus lebih hebat daripada generasi sekarang dan generasi yang dulu-dulu. Ini filosofi nebong, maka ini namanya dinamis dan kreatif. Pemuda itu harus dinamis, harus kreatif. Yang ketiga, bung itu punya jaket. Punya jaket yang tebel. Itu bahasa Indonesianya saya enggak tahu. Kalau bahasa agak Inggrisnya saya tahu namanya the slumpering. Dia punya jaket yang tebel dan punya bulu-bulu halus yang tajam. Kenapa? Ini pemuda-pemudi harus melindungi diri dengan jaket. Sadar potensinya belum siap ditampilkan keluar. Bung kok ora jaketan dikrokoti garangan. Mangkane nduk, bung-bung wedok iku tumbuk buntel rapet. Nek gak rapet dikrokoti garangan-garangan. Dan punya bulu-bulu halus tapi tajam. Tanganmu kena kuwi telusupen, membedol labuh. Ya pemuda yang harus membentengi diri ngono kuwi. Makanya saya jujur malam ini saya bangga karo masyarakat Karangsari. Ini belum masuk bulan Rajab, tapi saking semangate masyarakat Karangsari wis memperingati Isra Mi'raj. Padahal nokono-kono dibid'ah-bid'ahno lho iki. Sing kono-kono do bid'ah-bid'ahno. Wong Karangsari dan sekitarnya koyo ngene semangate. Aku ngerti iki jelas niate manas-manasi sing bid'ah-bid'ahno kae. Karowan der yo der. Halo. Sakniki lak musime to ngono kae. Hal di bid'ah-bid'ahno, Maulid Nabi di bid'ah-bid'ahno. Iki lek cara Anwar Zahid, sing di bid'ah-bid'ahno justru harus lebih disemarakkan lagi, harus lebih digiatkan lagi, harus lebih diistiqomahkan lagi secara eksis, berkesinambungan dan berkelanjutan. Haul kuwi penting. Ya ana sing bid'ah-bid'ahke, sampean ora usah gatekke ngono kuwi. Kenapa? Saya itu kalau acara haul seneng sebagai pengobat rasa kangen karo kiai-kiai mbiyen. Peringatan haul itu kan ngono kuwi. Ngobati kangen karo kiai-kiai mbiyen. Soale ustaz-ustaz zaman saiki iki guyokke wong. Kula niku lek ndugeni hormat haul ngoten niku nggih obat kangen. Jadi dengan diceritakan sirahnya, diceritakan perjuangannya, kiai-kiai mbiyen, ning ati niku tercep, kangen terobati, kangen karo kiai-kiai zaman mbiyen. Mergo sing saiki iki kadang-kadang modale mek Quran terjemahan Kementerian Agama. Wis wani ngekeki fatwa tekan dindi. Sing penting ndase diubel-ubel gombal. Wis ulama. Padahal bojomu arep ngedos ya ndase diubel-ubel gombal. Berarti wi bojomu pas dadi ulama kuwi. Ngobati kangen. Lah nek kaya peringatan Maulid Nabi, kuwi nek cara aku wajib bendino. Siji kiai-kiai iki ya ben sapa muni payu. Ngelengke ten gene masyarakat nabimu iki ngene lho. Iki lho nabimu iki ngene. Nek ming setahun sepisan lho wong-wong ya ora iso nempil akhlake Kanjeng Nabi, do ora iso nuladani prilakune Kanjeng Nabi kok. Makane kudune bendino disuguhne nyang masyarakat. Iki lho nabimu iki ngene lho. Panutanmu iki ngene, ngono lho. Paham? Lho kok dibid'ah-bid'ahke? Sholawatan, iki nyata-nyata muji Kanjeng Nabi, dibid'ah-bid'ahke. Senengane muji Sahrini. Dua hari yang lalu kawin sama Rino Barat, nggone Jepang kono. Aku untuk undangan tapi ra iso teko. Lho kowe ngomong ngapusi tak? Lho wong saiki senengane lak muji Sahrini. Nela Karisma, Via Valen, Jihan Audi, Tasya Rosmala. Anak buah kabeh. Ya Allah, lha nek muji ngono-ngono kuwi dianggap sunah ngono kok. Muji Kanjeng Nabi bid'ah, senengane muji Vanessa Angel. Lho, kula nggih kepireng Pak Camat wong viral kok. Viral. Loh, sebelum itu kan ada berita viral, tapi hoax, berita bohong. Ada katanya ju kontainer ya surat suara yang jumlahnya 70 juta sudah tercoblos untuk paslon tertentu. Bohong itu untuk memecah belah masyarakat. Bohong viral, tapi masih kalah viral dengan yang hanya sekali coblos di 80 juta. Jan apa mek kok larang meneh jan kuwi bahane teko apa ya. Sapa ngomong ledeh? Ya ora, Mas. Gaweane sapa? Kok ledeh? Gaweane sapa? Nek gaweane Gusti Allah iki kuat. Ya tunggale cangkemmu ya teles terus. Tau rangen? Ya ora. Gaweane sapa? Yo sek kenek dinggone. Peringatan Isra Mi'raj ini ya peringatan hari ulang tahun sholat to nggih. Nggih. Lah nek ming setahun sepisan sholat kula sampeyan ming kaya ngono kuwi ya. Dadi kudune bendina dielengke mergo sholat niku rasul ibadah. Imaduddin. Agama jejeg apa ora, kuat apa ora gumantung sholate umat. Dene kudu bendina. Wong Karangsari iki salate 99,9% ngelamun. Nggih mboten Pak Lurah. Ngomong ora tak jongkrokke ambek aku. Nek nggih berarti kan padha kalih kula ngono. Camat ya setel padha wae. Mugayane leh nglafatke wis ora karo-karowan lho kula sampeyan. Usen. Leh niat lho. Usen. Us us us us us. Usen. Wis ngono kae. Lah poso mawon ya ming Ramadan tok, poso sunah nggih arang-arang, ana sing ora tau babar pisan. Poso Ramadan wae nek awan kae kemu karo ngombe sithik-sithik. Ngrasani wong bendina. Lah nek sik dibitah-bitahke kuwi lho. Nah terus kaya ngopo engko dadi? Woi, woi, ya ana sing ngomong Pancasila kafir, hormat merah putih musyrik, guyoke. Masa hormat bendera, ngene tok kok musyrik, ngene kok musyrik, dalile opo ndi? Ngene kok musyrik. Wong kuwi ora iso mbedakke hormat karo nyembah. Lah nek nyembah merah putih musyrik iya nek nyembah. Wong hormatnya. Lha berarti hormat karo wong tua barengi musyrik. Niki polisi-polisi lak musyrik kabeh. Angger ketemu komandane ngomene. Wong koplak disuduh-suduhke wong. Engko jarene Indonesia negara kafir. Lah nek Indonesia mbok anggap negara kafir, kowe berarti kan ora kerasan manggon nang Indonesia to? Lah kowe yang milih negara sing menurutmu paling apik endi? Mrono, Indonesia ra rugi kelangan wong sing dapurane kaya rupamu ngono kuwi. Iki lek tak terus-terus iki iso nesu aku nggo iki. Lah. Heh, iki wis meh 2 jam, Bro iki. Lagek jere. Wis saiki lek ngilok-ngilok jarane presiden ya tawut, Kapolri tawut. Nek kowe nek ora ana polisi iki ora aman kondisi kaya ngene iki. Coba belajarlah dari banyak negara di Timur Tengah kae sing jare negara Islam. Ditanamkan kuat kecintaan kepada agama, tapi tidak ditanamkan kuat kecintaan kepada bangsa dan negara. Akhirnya perang saudara berantakan porak-poranda, diluk-diluk bom, ibadah ora tenang, sekolah ora iso, arep hidup bermasyarakat tentrem piye. Kowe lu mikir ngono kuwi, kowe pas ngeloni bojomu terus pinggirmu ana bom ngono piye kowe? Kowe mesti melewayu karo kontal kantul kowe. Mulane ayo lah. The right man on the right job, the right man on the right place. Kowe ora ngerti kowe. Wong aku ora ngerti. Kullu ya'malu 'ala syakilati. Menjalankan tugas masing-masing sesuai dengan kapasitas. Sing kiai yo mulangi ngaji, bimbing umat, bimbing masyarakat karo dadi contoh. Aja nganti dadi kiai jarkoni, iso ujar ning ora iso. Tapi kudu dadi kiai jarkoni, ya iso ujar ya iso nglakoni. Mula aja dadi kiai jarkoni ning dadi ya kiai jarkoni. Dadi ya beda kok padha kupingmu ya error kuwi kok. Oh, sing guru ya intisarul ilmi mulang. Mendidik anak berarti mendidik bangsa, aset masa depan. Sing dagang jujur nek jualan. Sing ASN, pegawai negeri aktif, dinamis, profesional. Jangan makan gaji buta. Kadang wis negeri dadi guru, mulang, mlebu, ngisi absen, nang kelas, anak-anak tugas ini kerjakan, tinggal nyang kantor turu. Makan gaji buta. Lah sing tentara pertahanan, keutuhan dan kedaulatan negara. Sing polisi Kamtibmas. Keamanan ketertibane masyarakat. Jadi polisi mbok kon poso bendino misale. Kabeh polisi diinstruksikan bendino poso. Akhirnya ana wong kehilangan sepeda motor, lapor Pak, sepeda motorku hilang, urusi dhewe aku lemes. Iki posone polisi ora diterima. Mulane polisi iki poso arang-arang ora apa-apa. Nek kesenengan wis males poso diomongi ngene. Sing penting wilayah hukume kondusif, aman terkendali. Terus ora ana cegatan. Ngono kuwi. Nek kowe aja mosak masuk. Maksudnya orang-orang cegatan ini berarti masyarakat sudah sadar hukum, bukan hanya taat hukum, sadar hukum berarti enggak ada pelanggaran. Ya orang mungkin orang cegatan orang-orang pelanggaran. Anggitmu orang-orang cegatan ini orang helman dijarke, orang-orang STNK-nya dijarke, orang gawasim dijarke ini. Gua anggap polisi ini bento ini. Enak pejabat, ya kayak Pak Lurah, Pak Camat, ini kayak as setempel luat tanda tangan. Kebijakan. Nek mbok iri, Pak Camat bendina mbok kan tahajud terus. Wiridan, dikir, mutur tasbih, wer wer wer. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri. Akhirnya Pak Camat sewayah, isu ora iso ngantor ning kecamatan, urusan pemerintahan kecamatan berantakan. Ora ketrima wiridane Pak Camat. Mulane Pak Camat tahajud arang-arang mawon. Lho sing penting urusan pemerintah kecamatan ki beres. Ngono lho. Nek mbok paham mbok ora iki diomong. Lah nek utangmu kok akeh, kowe kerja nyambut gawe sing mempeng entuk duit iso nyaur utang. Jo salah kowe. Utang akeh bendina mlebu masjid. Mungkin lunas yo nyolongi kotak amal kowe. Ngono lho. Nek wong sugih yo nyumbang. Kanjeng Nabi sukses ya didukung 5 orang yang hebat-hebat. Ono Sayyidina Abu Bakar Siddiq, ono Sayyidina Umar bin Khattab, ono Sayyidina Utsman bin Affan, ono Ali bin Abi Thalib, ono Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Abu Bakar Siddiq orang tua arif, alim, bijaksana. Desa iki lek ono wong sepuh sing bijaksana, sing arep nakal lu sungkan. Hehehe, aja mendemno kono ono wong kuwi. Takokke to sing kulino mendem kuwi. Terus ono Umar bin Khattab, jenderal sakti, kuat, gagah, adil, berani. Umar, jangankan manusia, setan ndi mau setane mau ndi? Oh guyu setane. Setan saja sama Sayyidina Umar takut. Nah, ada kekuatan TNI Polri-nya. Kudu biar berwibawa. 3 Utsman bin Affan, santri, ekonom, dermawan. Sugih loman. Nek sugih tok tapi medit atok mati, nggih. Wonge krungu yo bene. Entak sengaja pancen. 4 Ali bin Abi Thalib, pemuda jenius, intelek, kritis seperti yang saya sampaikan tadi. Tokoh mudanya harus seperti itu. 5 Khadijah binti Khuwailid, istri pendamping, mencurahkan jiwa raga, harta benda bahkan nyawa demi perjuangan suami. Maka bapak, sukses suami selalu ada doa dan dukungan istri di belakangnya. Balik laki-laki yang sukses pasti ada perempuan tahes. Dan di balik perempuan sukses biasanya ada laki-laki stres. Lha iki kudu saling mendukung. Mulane bangun masjid iki lho. Misale kok wong 10 rapat nang kiai kabeh, sampai saiki ra ngirono bangunan masjid. Rapat arep bangun masjid wong 10 kiai kabeh, ra ngarah dadi masjid. Siji buka Quran, siji buka kitab kuning, golek takbir, siji muter tasbih, siji gobek-gobek terus. Rangiro dadi ya kudu ana kiyaine sing bagian wiridan. Ya hati ya alimu ya khabir ya mubin, ya hati ya alimu ya khabir ya mubin, ya latif ya latif ya latif ya latif, ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana ya dana. terus ana wong sugih pengusaha nggawa dana. Ngono, terus ana pejabate bagian perizinan kebijakan. Ana TNI Polrine bagian pengamanan. Terus ana sing kere-kere ngene iki ya penting. Bagian kerja tenaga. Lah nek ora ana sing kerja ya ora dadi bangunan. Ngono lho. Mulane wong sugih kuwi nyumbang. Aja salah. Wiridane wong sugih aja ya sami uya basir ya sami uya basir. Keliru. Wong sugih nek wiridane dudu ya sami uya basir, tapi ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir, ya semenu ya pasir. Ya boto ya wesi, ya pintu ya cendelo, ya koral, ya cek ya giro, ya rekening ya transfer. Ngono. Wong sugih ya sami uya basir. Wes jam 11. Moh. Wis 2 jam iki, Bro. Ndi-ndi iki umume ya sak jam. Lha iki lho 2 jam ora ana sing ngutek, ora ana sing ngalih. Terima kasih. Ini bukti kalau kamu cinta aku. Makasih. Setidaknya cintaku ke kamu enggak bertepuk sebelah tangan. Aku enggak mau itu terjadi karena kalau itu terjadi sakitnya tuh kan mending enak daripada sakit. Betul yang disampaikan Pak Camat tadi, menjelang pesta demokrasi yang insya Allah digelar 17 April nanti, ibu bapak tetap jaga kondusivitas. Mungkin baju boleh berbeda, partai boleh berbeda, pilihan caleg maupun capres cawapres berbeda, tapi kerukunan dan persaudaraan wajib tetap dijaga. Yang sangat berkaitan, bersentuhan dalam kehidupan kita dan berpengaruh itu orang-orang dekat kita, dulur kita, teman kita, tetangga kita. Nggih mboten? Umpama kok ana gerah ngelune sampean sampai nuwun sewu misale sampean opname nang rumah sakit, kira-kira sing nyambangi sampean ku caleg sing sampean pilih niku. Lah ya ra ya dulurmu tanggamu. Lah iya. Mulane saya punya prinsip lana capresuna walakum capresukum, lana calekuna walakum calekukum. Ya bagiku calek pilihanku, bagimu calek pilihanmu. Loh, tatanan hidup bermasyarakat kan ngono. Loh, ini ciri khas Islam di Indonesia seperti itu. Kalau Anda enggak suka tahlilan, enggak suka yasinan, manakipan, solawatan, silakan, kami menghargai. Kami suka, maka hargai pula kami. Jangankan seperti itu, kalau Anda non muslim, kami beragama Islam, ada ayatnya kok, lakum dinukum waliyadin, manfaat bagimu agamamu, kami menghargai itu, dan manfaat bagiku agamaku, hargai juga kami dong. Kalau Anda enggak suka tahlilan, kami suka. Anda enggak suka manakipan, kami suka. Anda enggak suka maulidan, kami suka. Ada ayatnya, lana a'maluna walakum amalku, manfaat bagimu amalmu, manfaat bagiku amalku. Makanya kalau ulama khas Nusantara, ulama khas Indonesia itu enggak pernah membid'ah-bid'ahkan, enggak pernah mengkafir-kafirkan, memusyrik-musyrikkan, menghujat, mencaci maki, enggak pernah. Makanya lek sampean krungu ceramah sing modele ngono kuwi, wis nang dipateni aja dirungokke, dadi virus nang utekmu engko. Halo. Halo. Dadi virus. Wes paham ya wes hak mono ae. Nek ora ngerti berarti ya oon kowe. Moh ngombe sik ngombe sik ngombe sik. Anggitmu trimo mbok rayu nganggo ngene iki terus tak tambahi 3 jam maneh. Nuruti sampean. Matur suwun Pak Camat, Pak Lurah, kebersamaanipun, kanca-kanca panitia, penghormatanipun matur suwun. Keranten kala wau nggih sampun istirahat saantawis. Mantun doa niki dalam langsung nyun pamit sedaya lepat sedaya khilaf nyun pangapunten mugi-mugi manfaat maslahah barokah fitin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.